Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid yang pada saat ini kita sudah masuk kepada bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah wal qur'an aw ar rasul. Yaitu pembahasan tentang orang yang memperolok-olok yang di situ ada zikrullah, yaitu Al-Qur'an, atau memperolok-olok Rasul. Atau secara umum memperolok-olok syariat Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ayat berkaitan tentang hal ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika engkau bertanya kepada mereka, kepada mereka yang memperolok-olok agama, la yaqulunna, mereka pasti akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main, tidak serius. Qul, katakanlah kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya dan kepada rasulnya, kuntum tastahziun, kalian memperolok-olok, apakah kalian menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, bahan ejekan, syariat Islam ini sebagai bahan hinaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayat ini, la ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwasanya al-istihza, memperolok-olok, menghina, meremehkan Allah, meremehkan ayat-ayat Allah, meremehkan Al-Quran, meremehkan Rasulullah, dan meremehkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min a'zamil kufri, termasuk kekufuran yang paling besar. Hal ini ketika pada pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya seseorang berada di atas Islam ini dibangun di atas pengagungan terhadap Islam, pengagungan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka ketika pondasi ini, seorang berislam ini pondasinya adalah pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, yang tentunya ini pengagungan ini akan berdampak kepada pengagungan kepada syariatnya, berdampak kepada pengagungan kepada syariatnya. Maka ketika seorang ini meremehkan, menghina, memperolok-olok agama, maka dasarnya sudah hilang, pondasinya sudah hilang, runtuh. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur, keluar dari Islam sebelumnya, yang sebelumnya kalian beriman. Disebabkan apa? Disebabkan memperolok-olok agama, meremehkan, menghina syariat. Maka di sini faedah dalam ayat tersebut bahwasanya memperolok-olok agama ini merupakan perbuatan kekufuran yang sangat besar. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat tersebut, istimalul ghilza fi mahallihi, yaitu menggunakan ketegasan pada tempatnya. Ketegasan pada tempatnya. Jadi tidak selalu lemah lembut. Karena asal ketika seseorang ini meminta maaf, asal seseorang ini ketika meminta maaf, maka yang afdal adalah dikasihani, dimaafkan permintaannya, permintaan maafnya diterima. Tetapi satu waktu hal ini tidak bermanfaat. Memaafkan ini bukan yang afdal, tetapi justru tidak memaafkan ini lebih afdal. Sebagaimana di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan maaf kepada orang yang tadi meminta apa? La ta'taziru, janganlah kalian meminta maaf. Sebagaimana akan kita bacakan hadisnya, yang mereka ini merengek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta maaf, disebabkan mereka tadinya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memperolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Kemudian datang meminta maaf, merengek. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan maaf kepada orang yang semacam ini. Maka di antara hikmah atau faedah dari ayat tadi, menempatkan ketegasan pada tempatnya. Kemudian di antara faedah yang terdapat di dalam ayat tadi, di ayat tersebut menunjukkan tentang ilmu Allah. Bima sayakun, tentang ilmu Allah terhadap perkara yang akan datang. Yaitu di dalam ayat tersebut disebutkan wala in sa'altahum la yaqulunna, apabila engkau bertanya kepada mereka pasti nanti mereka akan mengatakan. Nanti kepada mereka nih, kepada orang-orang yang berolok-olok, mengatakan apa? Yaitu innama kunna nakhudu wa nal'ab, bahwasanya kami ini hanya bercanda dan bermain-main. Hal ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui jawaban yang akan mereka ucapkan. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Tidak ada di antara makhluknya satupun yang mengetahui perkara yang gaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Zat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib, maka tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib ini seorang pun. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwasanya beliau ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. "Qul law kuntu a'lamul ghaib." Lau kuntu, andaikan aku mengetahui perkara yang gaib. Lastaksartu minal khair, sungguh aku akan bisa mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma massaniyasu, dan tidak menyentuh diriku kejelekan, musibah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak diwahyukan, bahwasanya Rasulullah seperti bashar, seperti manusia biasa, tidak mengetahui perkara yang gaib. Di antara contohnya atau misalnya bahwasanya Saat itu datang kepada Rasulullah SAW orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Dzulqarnain. Hal ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian Rasulullah SAW dengan lantang menjawab, besok saya jawab. Subhanallah, besoknya Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menjawab Rasulullah? Tidak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang lain. Maka disebutkan dalam tafsirnya sekitar satu bulan atau kurang lebih baru turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali dari wahyu atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika turun wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Janganlah sekali-kali kamu mengatakan bahwasanya aku akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengucapkan insyaallah. Naam. Masih banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka ketika perang Uhud. Giginya patah, pipinya berdarah, terluka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara yang gaib, maka tidak akan terjadi hal tersebut. Seperti disebutkan dalam ayat tadi, lastaksartu minal khair, pasti aku akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma massanya su, dan tidak menyentuhku kejelekan. Tentu seorang ketika tahu kedepannya ada kejelekan, pasti tidak akan melewati. Contoh, untuk melakukan perjalanan misalkan ke Jakarta, di situ ada jembatan yang rusak. Pasti dia jembatan yang misalkan yang roboh atau jembatan yang rusak tidak bisa dilewati. Ketika dia tahu, dia tidak akan lewat situ. Dan dia selamat, cari jalan yang lain. Itu logikanya seperti itu. Ada yang memberitahu bahwa di situ jalannya seperti ini, atau berbahaya, atau di situ ada begal, jangan lewat situ. Dia sudah tahu, enggak lewat, selamat dia. Selamat. Tidak menyentuh kepadanya kejelekan. Tetapi ketika tidak tahu, dia lewat situ. Dan di situ ada begal dan semisalnya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam ayat ini. Lau kuntu a'lamul ghaib, andaikan aku mengetahui perkara yang ghaib, lastaksartu minal khair, aku pasti akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma massanya su, dan tidak menyentuhku kejelekan. Pada kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud terluka. Terluka. Nah, sekali lagi banyak contoh dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah semata. Hanya Allah semata. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam keras terhadap orang yang mendatangi dukun. Karena dukun ini dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dia tahu pencuri di rumah fulan orangnya ini. Atau dia tahu nanti tahun sekian terjadi ini. Ini dukun. Mengaku perkara yang gaib. Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Man ata kahinan fasaddaqahu. Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma." Di dalam riwayat lain, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu. Fasaddaqahu bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya, maka tidak akan diterima baginya salatnya selama 40 hari. Dia cuma bertanya doang. Cuma bertanya, belum membenarkan. Belum membenarkan. Cuma datang terus bertanya. Datang bertanya, "Pak, kira-kira yang jadi presiden tahun 2019 siapa ya?" Bertanya doang. Bertanya. Tanya lagi, "Bah, kira-kira gubernur DKI Jakarta ini kira-kira siapa nih?" Gitu. Bertanya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yaum." Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Bertanya saja. Lalu bagaimana kalau membenarkan? Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasa'alahu," ketika dia datang, "man ataka inan," barang siapa yang datang kepada dukun, "fasa'alahu," kemudian bertanya kepadanya, "an syai'in," tentang sesuatu, "fasaddaqahu bima yaqul," kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, "faqad kafara bima unzila ala Muhammadin," sungguh dia telah kufur, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, di antara ayatnya adalah menegaskan alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengetahuan gaib ini kepada seorang pun. Ketika dukun ini mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia sudah mendudukkan dirinya menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang memiliki akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib, tidak akan menerima, tidak akan percaya terhadap orang yang mengaku mengetahui ilmu ilmu gaib. Nah, kita kembali kepada permasalahan bab. Qala rahimahullah ta'ala, kita akan bacakan hadis yang berkaitan dengan al-istihza, memperolok-olok agama. Ali bin Umar dari Abdullah bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab dan Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam dan Zaid bin Aslam wa Qatadah dan Qatadah. Dakhala hadisu ba'dihim fi ba'd. Itu bercampur hadis satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi maksudnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seseorang berbicara pada perang Tabuk, yaitu ketika perjalanan, ya, perjalanan ketika perang Tabuk. Dia mengatakan, ma ra'aina misla qurra'ina haula, tidaklah kami melihat seperti para qori-qori ini, seperti mereka, maksudnya para sahabat, ya. Sahabat kan terkenal dengan qori. Kalau dahulu itu qori itu, ya, qori itu adalah ulama, bukan hanya sekedar yang membaca Quran. Jadi makna qori itu adalah ulama yang mereka hafal Quran, membaca Al-Quran juga, kemudian memahami tafsir Al-Quran. Itu menurut bahasa Arab disebutnya qori. Jamaknya qurra, gitu. Jamaknya qurra. Tidaklah kami melihat para ulama ini, yaitu para sahabat ini dan Rasulullah ini, arghafu butunan, yang buncit perutnya. Yang buncit perutnya ini penghinaan atau memberikan isyarat bahwasanya mereka ini pemalas. Pemalas. Wala akdzaba al-sunan, dan tidak ada yang paling dusta lisannya. Wala ajbana indal liqa, dan tidak ada yang paling penakut ketika berperang. Ini orang ini bicara seperti itu. Berbicara menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Yang dimaksud oleh seorang ini, yang orang ini yang tadi rajul ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al-qurra. Para penghafal Al-Qur'an. Faqala lahu Auf ibn Malik. Maka berkata kepadanya Auf ibn Malik. Auf ibn Malik adalah seorang sahabat yang keimanannya kuat. Dia mengatakan, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka munafiq, akan tetapi kamu ini munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dilaporkan oleh Auf ibn Malik ucapannya ini. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbirahu. Maka Auf ibn Malik pergi kepada menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkannya, mengabarkan tentang orang ini yang menghina Rasulullah dan sahabatnya. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Maka Auf ibn Malik ini telah mendapatkan Al-Qur'an, telah mendahuluinya. Maksudnya wahyu sudah turun, sebelum dia datang wahyu sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan tentang apa? mengabarkan tentang orang tadi yang menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Faja'a dzalikar rajul, maka datanglah laki-laki tersebut, laki-laki yang tadi yang menghina Rasulullah dan para sahabatnya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadirtahala wa raqibana qatahu, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan dan naik kendaraannya. Naqah, kendaraan di sini unta. Menaiki untanya. Sudah berjalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu. Faqala ya Rasulullah, maka orang tadi yang menghina Azib, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bercanda dan bermain-main. Wa natahaddatsu hadits ar-raqbi wa naqta'u bihi ana'at tariq, kami berbincang-bincang sebagaimana perbincangan orang dalam perjalanan supaya menghilangkan letih di perjalanan. Ngerumpi, ya, ngerumpi, ngalor ngidul, ya, ngobrol, ujung-ujungnya menghina Rasulullah dan sahabat. Beralasan, dia beralasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dimaafkan, supaya dimaafkan. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat orang ini muta'alliqan, bergelantung, binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merengek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah berjalan, dia menarik tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dimaafkan. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dan sungguh kakinya ini terbentur batu-batu, sampai terbentur batu-batu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berjalan, sementara dia bergelantung di tali unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf. Wahuwa yaqul, dan dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bercanda dan bermain-main saja, tidak serius. Menghinanya ini tidak serius. Bercanda. Jadi dijadikan bahan candaan. Olok-olok. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yaitu wahyu yang turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok. Ma yaltafitu ilaih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling kepadanya. Nah, tidak menoleh kepadanya. Wa ma yaziduhu alaihi, dan tidak juga menambahkan omongan kepada orang tersebut. Hadis ini hadis sahih yang berada di Sahihul Musnad min asbabin nuzul. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali. Pertama, faedah yang berkaitan dengan bab hukuman bagi orang-orang yang mencela, memperolok-olok, menghina agama, menghina Allah menghina ayatnya, menghina Rasulullah. Sehingga jelas bagi orang yang memperolok-olok agama, baik itu dia main-main apalagi serius, hukumannya sama. Hukumannya sama. Karena apa? Secara asalnya agama ini bukan untuk diperolok-olok. Agama ini bukan untuk dijadikan bahan candaan. Apalagi dijadikan bahan lawakan. Na'am waliyadu billah. Ayat, hadis Nabi, seperti dijelaskan di bab awal atau di awal-awal bab ini, bahwasanya seorang berada di atas Islam, mereka di atas pondasi pengagungan kepada agama, pengagungan kepada Allah dan Rasulnya dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Ketika pondasi ini hilang, yaitu dengan memperolok-olok, menghina, maka hilang pula keislaman seseorang. Maka ayyuhal muslimun, perkara memperolok-olok agama ini bukan remeh. Bukan remeh. Terkadang seseorang berbicara dengan lisannya terasa mudah, terasa ringan, tetapi hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, bahkan hukumannya sangat besar, bahkan menjadikan dia ini keluar dari Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah seperti yang disebutkan di awal, bahwasanya terkadang ketegasan ini diperlukan pada tempatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memaafkan orang ini. Walaupun dia merengek kepada Rasulullah SAW, bergelantung di tali unta Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menoleh kepadanya. Hanya membacakan ayat tadi. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum, kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah tadinya kalian beriman. Apakah keras? Tidak. Ini Rasulullah SAW tegas pada tempatnya. Dan sama sekali tidak salah. Karena Rasulullah SAW tidak melangkah, tidak berbuat, tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya di dalam hadis ini, bahwasanya seharusnya bagi seorang muslim tertanam pada dirinya pengagungan kepada syariat Islam. Pengagungan, kecintaan kepada syariat Islam. Ini sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan mengagungkan syariat Islam, berarti dia mengagungkan Allah dan Rasulnya. Mencintai syariat Islam berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Terkadang seseorang belum bisa melaksanakan suatu syariat. Tetapi hal ini lebih mending daripada orang yang memperolok-olok syariat. Ya. Seseorang belum bisa menggunakan jilbab. Seorang perempuan muslimah, dia belum bisa memakai jilbab. Dalam artian belum bisa ini bukan tidak bisa makainya, keimanannya masih lemah. Tetapi dia merasa bahwasanya ini adalah dosa, karena dia diperintahkan dalam syariat untuk menutup auratnya. Sekali lagi, dia merasa dalam dirinya dia merasa berdosa. Hanya saja imannya ini lemah, tidak bisa melaksanakan, belum bisa melaksanakan syariat ini. Maka kondisi ini lebih mending daripada orang yang memperolok-olok syariat hijab atau jilbab. Apa ini jilbab? Gak cocok di zaman sekarang. Ini istihza, meremehkan syariat. Ini jauh. Dosa antara yang tadi dengan yang istihza, memperolok-olok agama. Banyak contohnya. Sholat, puasa dan seterusnya. Semua syariat. Maka wajib bagi seorang muslim mengagungkan syariat Islam, menghormati syariat Islam, mencintai syariat Islam, dan ini merupakan bentuk pengagungan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, seorang yang belum mampu tetapi merasa bersalah, berdosa, belum bisa melaksanakan syariat, itu lebih mending daripada orang yang mencela, meremehkan, memperolok-olok syariat. Nah, kemudian faedah berikutnya bahwasanya walaupun disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi pula, bahwasanya dijelaskan dalam Al-Quran, orang yang memperolok-olok agama ini keluar dari agama, keluar dari Islam. Disebutkan dalam ayat, qad kafartum ba'da imankum, kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Hal ini tidak melazimkan. Hal ini tidak melazimkan ketika setiap muslim menghina syariat, menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat, otomatis jadi kafir. Nah, ini penting. Ya. Ini penting karena akidah Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudah mengkafirkan seorang muslim. ya, tidak bermudah-mudah mengkafirkan seorang muslim. Adapun dalam ayat ini, itu disebut dalam oleh para ulama hukmul am, hukum secara umum. Hukum secara umum, seperti orang yang meninggalkan sholat, yang tidak menunaikan zakat, maka dia masuk neraka. Ya. Tetapi ketika individu, perorangan, ini sebagaimana akidah ahli sunnah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum mukminin itu tahta masyiatillah, di bawah masyiah Allah. Dalam artian, apabila Allah menghendaki diampuni, maka dia akan diampuni. Tetapi Allah tidak menghendaki, maka dia akan diadab. Sehingga ini penting, ya, penting. Karena tidak secara otomatis dia jadi kafir. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran kemudian jadi udah kafir, tidak. Dia tunjuk hidungnya, si fulan kafir, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Adapun yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, ini adalah hukum secara umum. Barang siapa yang seperti ini, maka dia seperti ini. Hukum secara umum. Kenapa? Pertama, menghukumi seorang mukmin yang dia sudah jelas-jelas mukmin, maka ini perlu syarat-syaratnya. Para syarat-syarat, maka para ulama tidak bermudah-mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tidak ada yang bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin kecuali orang-orang khawarij, orang-orang teroris kalau sekarang. Nah, tidak bermudah-mudah. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya ada mawani dan syarat. Mawani pencegah, pencegah seorang ini dikafirkan. Contoh, misalkan orang ini jahil, bodoh, mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Ternyata orang ini tidak tahu, baru masuk Islam misalkan. Oh, saya enggak tahu. Sudah. Contoh lain, takwil. Dia memberikan takwil penafsiran yang salah. Ini juga salah satu pencegah seseorang dikafirkan. Nah, intinya seperti yang disebutkan di awal, bahwasanya setiap orang, apa tidak setiap orang yang melakukan kekufuran, maka dia otomatis menjadi kafir. Adapun yang disebutkan tadi di awal, ini hukum secara umum. Dan hendaklah permasalahan seperti ini, ya, sibukkanlah dengan diri kita sendiri, yaitu untuk menunjuk diri kita. Jangan sampai kita ini dan keluarga kita terjerumus kepada perkara kekufuran ini. Nah, jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus kepada kekufuran yang membinasakan ini. Nah, kemudian faedah yang berikut yang ada dalam hadis ini, harus adanya inkarul munkar. Inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Maka di sini butuh seorang yang berani, seperti tadi Auf ibn Malik. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang seperti ini, dia berani. Berani menyampaikan kemungkaran ini, mengingkari kemungkaran ini dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun wahyu telah mendahului Auf ibn Malik. Dan ini merupakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. tidak membiarkan kemungkaran terus merajalela. Ketika ada kemungkaran, diingkari, pelakunya dinasihati, dan seterusnya. Nah, adapun kaitan judul yang kita bacakan tadi dengan dengan kitabut tauhid atau berkaitan dengan tauhid, jelas sekali seperti di awal bahwasanya Islam ini dibangun di atas fondasi asas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merusak pengagungan ini dengan menghina, meremehkan, memperolok-olok Allah dan ayatnya, berarti sudah runtuh tauhidnya, sudah runtuh pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hubungan atau ilaqah dari judul bab yang dibawakan oleh muallif dengan pembahasan at-tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya yang berkaitan dengan bab wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yakulanna hada li. Yang intinya bab ini membahas tentang orang-orang yang lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengatakan bahwasanya ini harta hasil usaha saya, rumah, mobil, semuanya ini hasil saya. Dia melupakan zat yang memberi nikmat kepadanya, melupakan zat yang memberi nikmat kepadanya, yang memudahkan urusan dia, dan seterusnya. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya dan ilaqah atau hubungannya dengan at-tauhid pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan ta'lim pada kesempatan kali ini bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah, dan aku meminta ampun kepada Allah. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.